Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-judu lomo. Al-malu utawi bondo iku kalkuwati kaya dene kekuatan. Al-malu utawi bondo kalkuwati kaya dene kekuatan iku khodimun. Pelayan sing ladeni lil insani kedue manusa. Inda masih sil hajati nalikone mendesai hajat. Sama dengan kekuatan, harta itu untuk kepentingan orang menutupi hajatnya. Idza ra'aita ahadan, tatkalane ningali sira ahadan ing seseorang, waqad hama, lan teman-teman wis nejo yo ahad bilbatsi kelawan nyerang bika kelawan siro, tatfa'u mongko nolak siro angkasa ing awakmu azahu ing pilarane ahadan bima kelawan barang ladaika kang ana sandingira bayane ming kuwatin nyatane kekuatan ana wong kok arep nyerang kowe, kamu punya kekuatan, kamu akan menolak gitu. Wa in ra'aitahu lamun ningali sira ing ahadan wa tingali wa qad ta'ada lan teman-teman ngani ngoyo ya ahadan ala ahadi du'afa ing atase salah sijine wong-wong sing lemah bodhe dhuwur kok ngwajar cah cilik dafa'at kahin alhamasa mongko dorong ing sira pal hamasatu semangat ila muqawamatihi maring menghadapi ahadan waratti udwanihi lan nolak penganiayaane ahadan andalika dhaif saking mengkono-mengkono wong sing lemah mau kan saake wong sedekatan sebagai sedekah an kuwatika saking kekuatan ira wong kuwi duwe kekuatan lebih cah cilik iku gak duwe kekuatan dianiaya wong hadapi orang yang aninya itu sebagai sedekah kekuatanmu wa takunu lan ana apa hamasatu ka asad ana apa semangatmu iku asad luweh asad da luweh nemen in ra'aita lamun ningali sira a'daan ing musuh-musuh mundafiatan ing meluncur ila muqatalatil ummati marang menyerang umat, menyerang bangsa rakyat wa takhribi biladia lan rusak negrine umat, apalagi kalau ada orang kok mau menyerang bangsamu, negerimu ya, kowe tambah semangat untuk membelani. Wa kadza in sya'arta lan semono uga lamun ngrasa apa insyaurat namun ngrasa apa nafsu kawak dhewe ira bi hajatin lawan swijining hajat ila amrin maring swiji perkara minal umuri saing pira-pira perkara alati tantafi ubia kang ngalap manfaat sira biya lawan lati umur fa innaka mangkastune sira iku tatfa unolak sira hadil hajat ing hajat bidaf ijus in min malika kelawan menehake sebagian min malika saka bondo ira tabdulu mencurahkan sirahu ing jus in min malika fi sabiliha ing dalem dalane hajat mau kowe duwe hajat ya longi bandamu nggo nutupi hajat kuwe. Ado karo iku mau kowe diserang kekuatanmu harus kamu curahkan. Wa idza wajadta baisan tatkalane nemu sira baisan ing wong sing menderita. Au dhaifan utawa wong sing dhaif la haula lahu sing ora ana daya iku maujud lahu keduwe dhaif wala kuwatan ora ana kekuatan harokatka mongkong gerakake ing sira apa atifatul muruah, apa perasaan kesatriaan, keperwiraan, wal hananilan belas kasihan, pabadal ta mongko mencurahkan sira maing barang tasmahu sing memperkenankan bi kelawan maupun nafsu kawaira lisad di awazihi kanggo nutupi kebutuhane dhaif utawa bais wa dafi hajatihi lan nutupi hajate bais utawa dhaif gitu ya. Namun sakake terus apa kepengin nulung lah wong kuwe duwe. Nah itu wong dhaif banget ora duwe apa-apa lan didoyo. Wa inna aital ummata kullaha lamun ningali sira al ummata ing umat kullaha sekabehane umat mbok tingali fi hajatin ilal badli ing dalam hajat ilal badli maring mengorbankan harta, mencurahkan harta. Wa anta hale utai sira iku qadirun mampu ala islahi fasidia ing ngatasé matotake bagusake rusake umat walamma ala islahi fasidia walammi saatiha lan mempersatukan persatuane umat kana intifauka mongko anggone maju ira semangat ira ilal ihsani marang gawe bagus iku asad dalweh nemen wa syu'uruka bil hajati ilal badri lan perasaanmu bil hajati kelawan butuh ilal badri maring mengorbankan harta iku akwal weh kuat tidak hanya berkenaan dengan orang yang lemah orang yang fakir tapi berkenaan dengan rakyatmu semua. Wa kama yasdiful jubnu lan kaya dene nginggokake apa al jubnu jireh nginggokake al insana ing manusa an raddima ing atase nolak barang aroda kang arepake ya ma bihi kelawan insan au bi ghairi utawa kelawan liyane insan asua ing Allah fayakunu mongko ana ya insan ana iku urdatan lil mu'dzin dadi sasaran tumrape wong-wong sing arep nglarakake wa marwatan lil qari'in lan dadi marwaan lil qari'in itu an marwah itu batu titian, batu titian di kena eno tek tek tek tek tek metu geni ini. Kori ini ku sing nanti batu titian, kori ini sing nite. Kuwi ngarap nek muni marwah lil kori ini maksudnya ya kondisi sing loro kabeh ngono ae. Wong kok dienggo titian marwatan lil kori ini. Kemudian mergo ya iku mau apa jenenge ini jubun jereh jereh iku ora wani apa-apa diserang wong ya ora wani balas apa meneh kok arep mbantu wong liya wis ora bisa ngono iku marakna ndekne dadi sasaran orang-orang yang mau berbuat jahat ya iku ae lho ya wong kae jereh kok gak dilawan kowe ngono tinggu titian kaya dene kepengecutan itu nginggokake manusa untuk menolak piloro dari orang lain serangan orang lain fakadzalikal bukhlu mongko semono uga al bukhlu utawi bakhil medit iku yasribu iku ya nginggokno ya bukhl hu ing insan anil bahri saking weweh saking mengorbankan saking nyurahake harta fima yahtaju ilaih ing dalam barang kang butuhake sapa insan ilaahi marang ma minal hajati sanging pira-pira hajat hatta daruriyati mina sehingga sing paling perlu mina saking hajat sing daruriyat iku sing kenisayaan lah dienggo mangan ae monggo mangan mangane dhewe ku emane wong meneh kok dikekno wong kaya dene jereh itu ndadekno wong ora wani apa-apa diserang ya ora wani nglawan apa meneh ana wong diserang emeh mbilani rawan buakhir iku ya ngono medhit iku ya ngono ndadekno wong ora gelem meweh meskipun untuk kebutuhan dia sendiri. Wa man jabuna antafil adza an nafsi sapaning wong sing ora wani met apa jirih antafil adza saking menolak piloro an nafsi saking awak dhewe ne man wa bakhila lan medhit ya man bima kelawan barang yasudu bihi sing iso nutupi bi kelawan mathuhuro hajati ing lobang kebutuhan-kebutuhane man dhewe fa ajdar bihi mongko wis sak mestine bi kelawan man mau ayajbuna kento wedi ora wani fi ma'ziki difa'an ghairihi saking kegentingane melawan an ghairi saking liyane man nganggo awake dhewe ae ndek rawani nolak apa meneh orang lain yang dianiaya dia tambah gak wani meneh wa yaqul walau biqalilin minal mal lan mesti ae wong sing bakhil kanggo kepentingane dhewe lebih bakhil lagi walau biqalilin senajan kelawan sithik minal mali saking bondo yang fa'u sing manfaati ya qalil minal mal bi sebelah yang fa'u sing manfaati bi ganti mal mau siwahu ing liyane man ya, tentu saja nek kanggo awake dhewe ini medit apa meneh kanggo wong liya nek kanggo awake dhewe nolak awake dhewe rawani apa meneh nolak wong liya wa kama yudai tahawur lan kaya dene nyiak-nyiakake apa tahawur kenekatan fi aksaril akhyani ing dalem akeh-akeh pira-pira kesempatan nyiak-nyiakake khayataman ing kehidupane wong asikul ikdam kang demen al ikdama ing maju alal makhlukati ing atase pira-pira makhluk min ghairi tarawin saking tanpa mikir-mikir wala tafakkurin lan ora angen-angen pala yang fauna mongko ora manfaat mara manfaati ya asyikul akdam bi ikdamihim kanti majune asyikul ikdam mau wala yang tafiun lan ora iso ngalap manfaat ya asyikul ikdam fakadhalikal israf mongko iku kaya mengkono-mengkono tahabur mau al-israfu utawi berweh berlebih-lebihan watabdirul amwal lan mubazirake bondo-bondo fima ing dalem barang layu fidu kang ora maedhai ya ma yakunu ana apa israf ana iku daian ngajak lidia iha maring sia-siane amwal wa ayyabita sahibuha lan nento dadi apa sahibuha sing duweni amwal ba'da sa'wise amwal iku mau dadi khazinan susah asifantur menyesal jereh bakhil jereh ora wani nggo kepentingane dhewe apa meneh kepentingane wong liya. Bakhil kanggo kepentingane dhewe maupun liya gak gelem. Iki ana meneh nekat. Nekat ambekan berweh. Iki padha ae nekat iku nyiak-nyiake kehidupan nyawane mergo gak mikir-mikir sik iki bahaya apa ora. Main tabrak wae kosok wangsule jereh-jereh ning ujung kene nekat ujung kene padha karo israf berlebih-lebihan tabdzir ning ngene bondo itu juga berlebih-lebihan iku ndadekno bondo apa ilang tersia-siakan wonge terus ngaplo susah ngene ya. Mergo asale bondone akeh kok ujug-ujug entek. Mergo dihambur-hamburkan itu israf. Jadi bakhil di sini berweh menghambur-hamburkan harta, kene jerih, jereh, penakut, kene nekat, tahawur. Iku padha eleke. Wa qulu dzalika utais kabehane mengkono mau iku minnata iji talqil iktidal. Kabeh mau minnata iji talqil iktidal saking hasil-hasile tinggal tengah-tengah ora gelem tengah-tengah sak madya. Fal nazam mongko supaya netepi kita al iktidal ing tengah-tengah. Kewanenen yo elek nekat jerih banget yo gak apik sing apik kendel ya muwedi to elek berweh yo elek sing apik iku loman sahibul mal utahe wong sing duweni bondo iku yo telifu malahu ngentekake malahu ing bandane sahibul mal apa al israfu berlebih-lebihan itu berweh wal infaku lan nginfakake bandane ala mala khaira fihi ing atase barang sing ora ana kebaikan iku maujud fihi ing dalem mali nafsi kanggo awak dhewene sahibul mal wala li ummati lan ora kanggo umate sahibul mal iku israf iku ngono nafakah nabandane tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya baik untuk dirinya maupun untuk bangsanya. Fayusbihu ba'dakhinin mongko dadi sahibul mal ba'dakhinin sakwise sak mongso dadiku fi idadil awfab dadi termasuk ing dalem wilangane wong-wong melarat khalil wifat sing kosong tase gak kok dompete dadi kosong asale sahibul mal duwe-duwe tapi mergo lakune iku mau sifral yadain kosong tangan lorone farihul kafain turyo gak ana apa-apane telapak lorone Paris sampai ansifer podo ae. Podo karo nol sampai kosong. Ya. Yang merusak ndadekno sahibul mal jadi melarat itu mergo ini menghambur-hamburkan bondone, nginfakake bondone tanpa ada manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk bangsanya. Itu nek israf wasukhu utawi sukh sukh itu kakake medit kakake nek medit iku apa namanya medit ya pancen eman-eman ngono ae nek aweh eman-eman nek sukh iki eman-eman mbek kepengin wae wong iku iku iku wis medit tamak sisa niku sukh itu wasukhu ta'i wong sing wadid ngunukui ku yasukuhu ngiring yasukh hu ing wong ilan nasabi maring kesel fikas bidzahabi ing dalem golek emas sumayakulu mongko keri-keri ngalang-alangi iya sukh dunahu ana ing sak liyane sak ngurine wong waduna ayahya lan saking yen ta urip apa wong mau kaya tasuada lawan kehidupan kehidupane wong-wong sing bahagia dhekne kesel ngelumpukno harta tapi mergo dhekne medhit tambah loro kabeh. Wong loro kabeh mok kesel bloko-bloko. Met tuku rokok eman-eman. Ngopi eman-eman. Akhir kan loro kabeh awake iku. Ngombene banyu, itu banyu. Banyu putih tapi ora banyu sing tuku iku wis bangun sumur bangun jare jemene. Ini enggak patut tuku iku lah. Mangan bareng udah sugih duit akeh tapi maneman kalah mbek wong sing ora pati sugih sing lomo mangan iku abendina ambek uyah tok takok iya kok mangan ambek uyah tok gurih kok gurih jajali sing kon gem jajali sapa dadi mangane mbek uyah tok. Nganggo tuku sarung yang duwe sarung bareng yang duwe tapi anak-anak dinggo. Nuk sarung anak-anak dinggo piye? Iya ngono. Sanu kancingi lawange pateni lampune terus gak dinggo. Soale sarungku nek bolak-balik dinggo iku kan benange iku rantas. Eman-eman. Ini kepengen kok kepengen ngulik kambing ya, tuku sikile kambing ditaleni terus di kei bumbu gule dicemplung ngeplung ditarik mendhuwur wis mampu gule kambing sesuk kepengen sop kambing ya. Didunen neh apa neh resep sop terus sikil yo kikil dicubung neh wes sop kambing jeneng. Lah dhuwit digoleki ngantek ngoyo-ngoyo ngono kanggo kebutuhane dhewe eman-eman. Rumangsane bondo iku nggo apa? Wa mal malu illa wasilah. Ora ana tai bondo iku illa wasilatun kejaba sarana tok lil aisir raghadi kanggo urip kepenak. Wasababun lan dadi sebab ditakhfifil faqati kanggo ngentengake kebutuhan anil fuqara'i saking wong-wong fakir. Wa mudawati alamil baisin lan kanggo ngobati penderitaane wong-wong sing sengsara. Iku bondo iku ngono fungsine kuwi. Sibuk goleki ngantek sikil mbok silah-silah mbok sikil tapi gak mbok nikmati ku terus piye? Ora mbok nikmati ora kanggo nulung wong. Bondo iku sarana untuk supaya kowe iso menikmati hidup dengan enak, iso bantu dulur-dulurmu sing membutuhkan. Nah, medit itu mengalang-alangi fungsinya bondo itu. Nah, ya. Kamala khaira fi kuwatin bila saja'atin, kaya dene ora ana apike fi kuwatin ing dalam kekuatan tapi bila saja'atin buwentot kaya tarsan tapi jereh. La anna sahibah krana setune sing duweni kuat ya kunu ana ya sahibu kuwate niku jabanan jerih utawa mutahawiran nekat ngawur. Pala khaira mongko ya ora ana apike fi malin ing dalem bondo bila judin tanpa lomo. Li anna sahibau krono setune sing duweni mal yakunu ono ya sahibul mal ono iku bakhilan medit au musrifan utawa iku mau berweh boros ya podo on duwe kekuatan tapi jereh ngopo duwe kekuatan ngawur dul balik matek ngopo neh wis matek. Demikian pula wendi bondo ora lomo ora apa ya itu gak ana gunane ingkana fil israfi itlaful amwal namun ana fil israfi ing dalem berwe boros itlaful amwali utahe ngentekake bondo bondo fafil bukhli mongko ing dalem medit biya kelawan amwal iku irhakun nafsi nyiksa awak usron lawan angel bisa loro kabeh wong medit iku loro kabeh ana wong go map ya wedi iku watake njaluk derma iku ameh mangan iku wae berhasil ditumaker kira-kira iki turah apa ora nek kanggo wong siji yo kakek meh nyambel lomboke diitung iki semene iki ora lombok saiki larang gitu. Wis sitok ae sitok. Mbok sitok wis cukup pedes tenan. Apa-apa diitungi ngono itu. Tuku iwak iki iwak gedene semene iki ya engko ndak entekno aku ra. Gak entek ra ya. Maneman. Tuku iwak sing cilik iwak apa? Iwak teri. Iwak teri dicukupi di digoreng sitok-sitok. Loro kabeh pokoke wong bakil loro. Rekoso irhakun nafsi usan angel mame goreng telek dhewe yo mili ngendi jagung-jagung sing utah mondi palwailu fikil talhatain palwailu tawi ciloko fikil talhalain ing dalem kondisi loro mau kuat kekuatan tanpa sajaan bondo tanpa lomo iku mau nazilun tumurun biman kelawan wong takhalaka kang berpekerti sapa wong bihima kelawan karone sing jaban utawa mutahawir utawa sing bakhil utawa boros dua-duanya itu enggak bisa menikmati hidup. Jawabannya apa? Wal iktidal. Wal iktidal utai tengah-tengah sedeng iku wa. Bahwa utai iktidal iku aljudulomo iku da'iyatus sa'adati bilmal iku marakake bahagia bilmali ganti bondo. Nek kowe duwe bondo kok lomo wis meroi hidupmu bahagia sekali. Kowe ora eman-eman apa jenenge nutupi kebutuhanmu dhewe ra eman-eman nulung wong ya gak eman-eman lega ning kene iki nek sithik-sithik eman-eman sithik eman-eman iku rekoso kabeh. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basht wala tabsudha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Wala taj'alana jondadekna sira yada kaing tanganira mbok dadekna maghlulatan ingkang terbelenggu ila unukika marang guluira. Kok nyeketet ngono iku piye? Lah tangan mbok sok gulu mbok taleni. Tapi wala tabsudha lan aja bebel sira ha ing yadaka kulal pasti kelawan sak banget-banget embebel. Ngono-ngono fatak udah moko tengok-tengok sira maluman khale dipaido mahsuran tur rugi. Tangan di bondo ning gone guru iku tegese medhit, tangan dibeber kenemenen iku jenenge horos. Iku ora apik banget iku anune Quran kuwi. Aja bakhil, aja boros. Nek bakhil kuwi lara kabeh, ora terima awakmu atimu yo gak enak kabeh, uripmu gak iso bahagia. Nek kuwi boros, engko kuwi tiba mburine dipaido wong rugi. Rugi. Nah, kue salahmu dhewe dipaido. Wong duwit semono akeh mbok ceh-ceh ngono nganggur. Iku urusan apa saiki apa jajal? Wah, dipaido maluman. Kowe ya rugi. Nah, saiki aku ngopi ae ra iso. Diku tak entekno diingi kowe tak anggo foya-foya. Lah apa kok foya-foya? Lah iya. Aku pancen esrop. Ego, dua-duanya dilarang ojo. Lak kabeh, latat aliyat adaman, lak tabsudha, dilarang Gusti Allah. Faluzumul qasti wattiba'u ustil amri huwal munji minal wailat. Jadi ini jawabannya, faluzumul qasti moko netepi tengah-tengah wattiba'u ustil amri langetutake tengahing perkara sedengan huwa utawi luzumul qasti wattiba ustil amri iku al munji sing nyelametake minal wailat saking pira-pira cilaka. Fal yumfik mongko supaya nafakahna sapa al insanu manusa ala nafsi kanggo awak dhewe insan wa iyalihi lan keluargane insan. Kanggo awake dhewe karo keluargane dhewe kok medhit iku piye? Ana sing medhit iku khusus awake tok sing dimedhit iku. Ana sing dimediti wong liya nek ndekne ora. Muangan ngono mangan dhewean anake dinteni nek wis turu. Ngono ndak melok-melok mangan. Iku ana sing medhit ngono wong tuwa ngono iku. Wong tuwa ujele kualik. Ndikne mangan sate anake ndomblong nyawang. Apa, Jung? Pengin? Nggih, Pak. Aja ya. Iki sate kambing panas kabeh. Kowe kecape ayo. Woi, iki wong tua, ambil anak-anak itu bawa buah kilo ya. Wal muhtajina minan nas, supaya nafkahno ninggune awake dhewe keluargane wal muhtajina lan wong-wong sing butuh minan nasi saking menusa wong-wong. Wa alal masru'atin nafi'ati lan ing atase program-program, proyek-proyek annafi'ati sing maedai. Iki emeh gawe madrasah. Melok-melok ulun aku ulun. Wong iki masru' manfaat iki kanggo umum. Nah itu. Malaisa israfan. Falyum fi insan ma ing barang laisa kang ora ana ya ma ora ana iku israfan berlebih-lebihan wala bukhlan non ora medit ya. Terus pokoknya sak butuhe ngono ana wong butuh ana ngemis ya. Wa ila 10.000 apa 20.000. Nah, 1 juta ya kakehan iku israf. Aja bake tapi aja berlebih-lebihan. Melok bangun madrasah, urun Kang. Ya, urun. Madrasah. Mbok dol-dolno sawah barang ya sak duwemu ngono ae. Wal yu'lam lan supaya dikawerui apa annal juda setuhune lomo iku yuqadaru dikira-kirakake biqadri sarwati kelawan seukur bandane seukur kekayaane faruba judin mongko akeh ruba judin kemungkinan akeh lomo yu adu sing diwilang bukhlan bakhil fijanibin akhara ing dalem sesisi yang lain wal aksu utawi kosok wangsule iku bil aksi kelawan kosok wangsule kaya aku ngene iki wong sugih ngene iki bantu kok 10.000 wis medit sak medit-medite ngono medit nek kowe sing melarat ngono iku kok ngantek urun ngantek 20.000 wis stop kowe lomamu wis stop ngono dadi seukur bandane wong itu ora kok akeh ora akeh sidike tapi ukurane kekayaane piro. Nalika Sayyidina Utsman memberikan menginfakkan sepertiga hartanya itu banyak sekali wong pancen beliau kaya. Dari nalika Kanjeng Nabi nganjurkan sekapas sebab infak, sekapas Utsman langsung sepertiga harta kula kula aturake, terus serahake kula infakake Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar gak gelem kalah. Kula separuh kekayaan kula. Kula infakake Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar kula sedaya. Kekayaan kula kula serahno. Tong ate do kaget kabeh sahabat Umar. Wong siji gak iso ngungkuli ta iki. Wong mangsaku wis hebat aku separuh. Nek kabeh ku piye? Kanjeng Nabi yo ndang. Lho kok kabeh iku terus kanggo kowe apa? Sam, kowe karo keluargamu lak ya butuhno nafkah. Nggih, pun rembakan kalih keluarga sedaya sepakat kita cekap kagungan panjenengan kalih Gusti Allah. Ngur sekapat Abu Bakar. Tapi seluruh hartanya sekapat Abu Bakar dan setengahnya hartane sekapat Umar iku sih wakeh sepertelone Sayyidina Utsman. Mergo Sayyidina Utsman wayah-raya sepertelone iku mumakih banget. Jadi melihat itu melihat dari persentase. Ana bupati terus bantu 100.000 ya medit. Raya jelata 100 ya wah wis luar biasa itu. Wa ba'du fa inna minal ummati kaum mongko setuhune fil ummati kuing dalam umat kauman ana kaum aslahahumullah muga-muga matotake ing kaum mau sapa Allah hasibul bukhl nyono ya kaum al bukhla ing medit iku sababal khulud dadi sebabe awet urip. fit dunia ing dalam dunia. Ora-ora iku muga-muga ya direformasi mbek Gusti Allah iku. Dadi ini rumangsane medhit iku sing iso ngawetno urip ya medhit kuwi. Pak Intolapta mongko lamun nuprih sira minhum saking kaum mau ayyakumu yen ton jumenengi ya kaum mau bisa diawasi ba'dil fuqara. Anggo nutupi kebutuhane sementara wong-wong pekir wa i'anati ba'dil masru'atil hayawiyah lan bantu sementara program-program al-hayawiyati sing bangsa pembangunan. Zonu mongko nyono sapa kaum anakastune sira iku tatuhum ngajak sira ing kaum ila isra'il rimah marang mengacungkan tombak ujak perang iki wa tajridil sifah lan ngunus pedang wa badril arwah lan ngobarake nyawa ngorbanake nyawa fi sahatil kifah ing dalem medan perjuangan. Ya ngono wong ndekne duwe keyakinan nek medhit iku marakno awet urip mbok kari-kari mbok jaluki sokongan nggo bantu fakir miskin. Monggo bantu gawe madrasah. Wah, rumangsane mbok ame mbok jak perang iki kuwi. Wangking buahiling. Dipokipo melayu dene. Faminhu mongko iku setengah saking kaum manutai wong yabkhalu sing medhit ya man ala nafsihi ngatasé awak dhewe ne wa ala ghairihi lan ngatasé liyane. Wa huwa utawi man sing yabkhalu ala nafsihi wa ala ghairi usharul fariqaini luweh elek-eleke pepantang loro. Ana wongku sing medhit kanggo awake medhit. Kanggo wong liya ora. Ana sing kanggo wong liya medhit kanggo dhekne ora. Iki ana sing medhit kanggo awake dhewe ya medhit kanggo wong liya. Kanggo keperluane dhewe iku. Wis, kon tuku rokok emoh. Ngenteni nek ana wong nggawa rokok. Tuku kopi dhewe gak. Tapi medhayo. Sak bendina medhayo ning omahe wong. Iki wala elek dhewe iki. Kanggo awake dhewe kanggo wong liya, paling elek dhewe. Wa minhum lan iku setengah saking kaum sing bakhil. Man utahe wong ya khulu sing medhit ya man ala ghairi ngatasé liyane man wa yajudu ala nafsi. Tapi lomo ala nafsi ngatasé awak dhewe ne, mek awake dhewe lomane ra karuan nek mek wong ngedite gak karuan. Ngono pembagian wah ndikne paling dhisik. Ngerauk disik dhewe wong liya dideken. Fahuwa mongkau tahi man sing ngene iki iku minal ananiyin termasuk orang-orang yang egois. Egois pokoknya dikne penting liyane ojo ngantek entuk pokoknya aku asing entuk. Nguniku wong egois wong menang-menangan aladzina do'ufa sing lemah apa su'uruhum perasaane aladzina wa marido lan loro apa wijdanuhum nuranine aladzina fahum mongko utai aladzina iku yaraunal hayat ningali ya aladzina alhayat ing kehidupan iku fi mautil ummating dalam matine umat pokoke ndekne urip liyane matek kabeh lah. Wa sa'adatu fi syiqaiha tai kebahagiaane iku bisa kaiha ing dalem penderitaane umat iki ananiyen ning ngono kuwi kanggo awake dhewe lomone ra kalan kanggo wong liya mawadite ra kalan wa hunaka ana ing kono kaumun utai kaum mubadziruna sing apa memboroskan harta musrifun tur berlebih-lebihan. In ra'au lamun ningali ya kaum mungkaron ing kemungkaran akbalu madhep ya kaum alai ing atase mungkar. Wadah pesta semalam suntuk pesta gila-gilaan langsung dene terus. Au sami'u tau krungu sapa kaum bisa fahatin kelawan suatu ketololan toru mabur ora trimo mlayu mabur dekne ya kaum ya lazina ya mubadzirun mau ilaiha marang safaha iki ana pesta dansa-dansi poso-poso iku rak safaha itu geblek ngono iku mabur dekne ana di anak-anak ini gini Singapura, mabur ini Singapura. Wabadalu an mengorbankan harta deh, mencurahkan fitil kasabil ing dalam mengkono-mengkono rangka dalan. Mengorbankan an konatirol mukontoroti ing bondo sing wakeh Raja Brana cara Jawa ini minadzahabi wal fidati saking emas wal fidati lan perak Raja Brana mas picis Raja Brana hambur-hamburkan apa meneh kok mok ning Singapura ngono ning Las Vegas diparani ana perjudian besar-besaran. Tapi wa indu'u lamun diajak ya kaum lil badli kanggo weweh fisabilil khair ing dalam dalan sosial amu mongko wuto wasommu lan budak ya kaum wa ulaika utai mengkono-mengkono kaum hum ya ulaika iku syarru salasa luweh elek-eleke telu. Nek kanggo kepentingan foya-foya, kepentingan sing ora genah, dia menghambur-hamburkan harta, tapi untuk kepentingan yang baik, untuk sosial, ini ndak mau tahu. Iki sing paling elek. Wa ulaika utahe mengkono-mengkono wong kaum hum ya ulaika iku al-aduna, orang-orang yang ngliwati wates, orang-orang yang lacut. Fabtaid ayuhan nasu mongko ngedohono siro ayuhan nasu wahai generasi muda as-salihu sing soleh ngedohono siro anha ula wa ulaika saing mengkono-mengkono wong sing wedit dan ulaika wong mengkono-mengkono sing menghambur-hamburkan harta kap mau walzam lana tepono siro sabilal ajwad ing dalane wong-wong sing loman al-kirami sing murah-murah. Fahiyya mongko utawi sabilul ajwad wal kiram iku as-sabilul wadihatu dalan sing cetha wal manhajul asad lan dalan sing luweh tepat bener. Fa innal juda mongko stune lomo wa ya jud iku al-iktidal tengah-tengah wahuwa utawi jud iku mahatur rihal iku pemberhentiane perjalanan ngurujung gulai macam-macam kue sentuk jud wes untuk sesuatu itu wa mujlal amal lan panggonan ngeglone cita-cita rasah di cita-cita apa iki jud ini yang bisa mendatangkan apa yang kamu harapkan. Wa maidanur rijal lan medannya tokoh-tokoh ning goleki tokoh-tokoh yang jadi pemimpin-pemimpin apa jadi penggede-penggede itu mesti jud itu mesti menjadi salah satu sifatnya. fihi ing dalem jud tamasak cekelana sira wa ila khisnihi lan maring bentenge jud iltaji pelindunga sira wis aku nek dadi wong lomo ora bakal nek bahaya kowe koyo dilindungi ning gone benteng gitu takun tapi ya kudu dilatih ya kudu dilatih mergo wong itu secara naluri dari awal ku seneng bondo lihubil khairi la syadid malah dawe Gusti Allah seneng bondo ini nemen banget lihubil khairi la syadid jadi kudu dilatih kaya ora wedi ngetokno bondo kanggo kepentingane dhewe kanggo nulung wong itu harus dilatih. Dilatih aja ngantek menganggap bahwa bondo kuwi segala-galanya. Nglatihe mulai saka kowe nek belanjakno dhuwit, pilih dhuwit sing anyar. Padha-padha sewune kowe tuku kuaci jikokno sing anyar. Mbayar bis 10.000 anyar sampai 10.000 elek jikok 10.000 sing anyar. Iku kudu latihan ngono iku. Kowe kadang-kadang mane-mane. Padahal wis ngerti lho 10.000 elek sampai 10.000 anyar iku padha nilainya. Untuk tempe ya untuk loro kabeh. Tapi mbah piye kok nek ini kok rasane kok sing anyar sik. Engko padahal ya sing iku ya ditukokno juga padha ae. Tapi watek seneng duit ngono kuwi. Ngono dimulai dari aweh sing anyar wis gak iman-iman aku. Anyar lah. Wong paling-paling padha ngono. Ora iman-iman. Dilatih. Engko terus rasakno kuwi nek lomo terus aweh-aweh wong kuno kuwi ketambah melarat apa ora iku wis mbok rasakno. Nek mbok cateti, mbok ternyata kuwi tambah sugih. Tapi nek durung dilatih ya gak ngandel dikandani ngene iki. Ono dikekno wong kok iso tambah sugih. Lah mbok jajal kok. Takun mongko ana si lak takun mongko ana sapa umatuka umatira ana iku saidatan bahagia bika sebab sira nek kono lomo rakyatmu ya seneng as'adatu bahagia iku apa sih saadah iku bahagia makhtalafa Rasulullah ya sapa annasu manusa fi tafsiri amrin ing dalem nafsiri swijining perkara ikhtilafahum kaya sulayane manusa fi tafsiri saadati ing dalem tafsire bahagia wong mbakas apa-apa ya seringlah berbeda pendapat itu tapi sing paling buahnya itu orang berbeda pendapat kalau bicara soal bahagia. Wong telu pendapatnya ya telu. Wong lima ya pendapatnya lima. Bahagia menurut kowe piye? Nek menurut aku ya ngene. Kowe? Aku ngene gak ngono. Berarti paling akeh perdebatan itu nek mbakas saada. Kena apa le? Zalika utahe mengkono mau li annaha krana setune saada iku minal asya isang pira-pira perkara an-nisbiyati sing bangsa nisbi wal umuril idhofiyati lan pira-pira perkara sing bangsa relatif ana cara jawane apa relatif iku relatif itu nek cara aku ngene nek cara kowe ngono nek cara ndikne ngono beda meneh relatif tergantung dari mana idhofiyati idhofahna mbek sapa dinisbatno sapa iki bahagia menurut siapa itu relatif karena relatif jadi wong sulaya bisa banyak bahaya mongkau tai sa'adah laisat ora ono ya sa'adah iku minal khairil mujma'alai, termasuk kebagusan sing disepakati apa alai'an. Tidak ada yang sepakat. Orang anak muktamar membahas sajah wis ora ana kesimpulan sing satu gak ana. Wa inna ma hiyang ing pestine iya ya sajah iku khairun bagus bil idhofati kelawan di idhofahake dinisbatake ila sahsin maring seseorang ro'aha kang ningali ya sahes ha ing sa'adah kadzalika kaya mengkono-mengkono khair. Dia baik menurut orang yang menganggap baik. Menurut sing ora ya ora. Kok yastahsinu? Mungkin nganggep bagus sapa Zaidun Zaid amron ing suwijining perkara. Fayaudu sa'adatan mongko milang sapa Zaid hu ing amron diwilang sa'adatan ingkang bahagia. Wayah sabu lanyono sapa alwasilu ilaihi sing tumeka ilaihi marang amron wayah sabulan ngira berpendapat sapa Zaid alwasila ilaihi ing wong sing tumeka ilaihi marang amron saidan dikira saidan ingkang bahagia karena Zaid menganggap itu bagus. Suatu perkara inilah kebahagiaan, ya ini orang yang sampai mendapatkan ini orang yang bahagia. Sementara wayaro amrun lan ningali sapa amrun amr ningali al amro nafsau ing perkara iku nafsau ya awak dhewe ne amr perkara sing dilihat Zaid ya iku didelok amr ya kuwi menurut Zaid itu bahagia menurut amr paya udhu syaqaan milang hu ing amr sapa amr hu ing amr amr jenenge wong ambek amron paya udhu mongko nganggep sapa amrun hu ing amron syaqaan ingkang cilaka wayadzunu lan ngira iya amrun al akifa ing wong sing jungkung alai ing atase amron dinyono sakian orang yang cilaka. Jadi ana wong loro melihat satu perkara, satunya menganggap itu kebahagiaan, satunya menganggap itu cilaka. Iku ana. Ana sing siji nganggep bahwa kedudukan sebagai bupati itu wah top pokoknya jadi bupati ya sip ya bahagia. Wong iso jadi bupati semeroi bahagia banget. Ana sing ngono. Ana sing anggap wah ya ora bupati loro kabeh ngono ae, loro kabeh. Ngono nek gak iso amanah bendino di demo karo rakyate bisa. Ora iso turu nyenyak blas bendino dioprak-oprak karo rakyate kurang ngene kurang ngono sing disalahno ini kabeh ana tabrakan ya nek disalah digugah iku pundi niku jalan raya kok mboten aman niku ana sawah ora iso ditanduri moro niku bupati. Nah, sawah kula mboten saged ditanduri niku sepundi. Lah kene apa? Tenan toyane. Lah aku terus bangunnya itu tukang ngangsu ngono apa ya aku bupati. Lah sampe jenengan kepala daerah terus pun dicarane rekayasane. Masuk tiang kene ngenteni udan terus. Lah sampe damelake irigasi ya kados tengene liya-liya kabupaten mereka. Wis loro kabeh. Jalan rusak mau sampai ni pun di jalan rusak ngaitu tidak betul nanti sampai lewat meriku katen. Ni ku betul jalan ni ku kalisat ni ku. Jadi menurut sing siji ki lara kabeh, sing sitoke muni bahagia jadi. Jadi dua pandangan untuk satu hal berbeda. Karena sa'adah memang nisbi, karena relatif. Pas sa'adah kal jamal, mongko utahe kebahagiaan iku kal jamal kaya kecantikan. Kota Bayamat teman-teman berbeda-beda pihak yang dalam sa'adah apa al-fuhum, pemahaman-pemahaman waktu lafat dan berbeda-beda fi tafsiriha yang dalam tafsiri sa'adah apa al-muyul, piro-piro kecenderungan wal marji'ul amri utawi anggonan baline perkara iku ila zauq maling selera batadarubul manazik lan berbeda-berbeda ini kecenderungan batadarubul manazik utawi berbeda-berbeda ini pandangan innama huang yang pastinya huwa ya tadarubul manazik iku mintaba yunil adwat saking berbeda-beda ini selera bahagia itu sama dengan kecantikan itu. Orang akan berbeda-beda melihatnya. Si pulan ngarani nek iku cantik sekali ya Allah. Sing sijine, lho ngono kok cantik. Wis jelas, cantik itu. Lha wong kaya golekan kayu ngono. Mbok iku nek debat ya gak barbar, gak barbar. Duyun irunge mancung. Ya, Petruk lah ya mancung. Ukuran ayu piye? Cantik itu tidak asal mancung. Berbeda-beda pandangan berdasarkan selera masing-masing. Kebahagiaan itu juga seperti itu. Selerane apa? Ana sing selerane dhuwur, nek sing dhuwur ya cantik. Ndek ya elek. Mulane gak ana gunane kowe nek tukaran perkara ngrembug kecantikane bojone wong. Ira barbar mesti dipertahankan mati-matian wong seleramu mbek selerane sing duwe bojo beda. Lho ngono kok dipek bojo la ilaha illallah. Iplek-iplek. Kaya botol Coca-Cola. Ya muring-muring sing dibojo ngono. Rupi kue hujan wes orang duwe selera ini paling top model sekarang yang ini iki kue mbok kaya pesek ini ya akan mempertahankan pesek itu ada beberapa macam ya pesek ibu juga ini pesek nyeni sini kebahagiaan juga gitu kowe ora usah apa gegeran perkara kebahagiaan. Lha wong iku piye ngono kok bahagia la ilaha illallah. Jrang-jring kene kok bahagia. Nek cara aku ya mbebeki kuping nek cara aku. Lah selerane dhewe-dhewe. Sing rumangsa bahagia nek jrang-jring ngono apa musik metal ngono kae wah wis mangsane wis urip dhewe ngono liyane paling enak ya turu kan bertentangan kontras iki sitoke seneng rame-rame sitoke seneng turu tergantung selerane masing-masing. Paminan nas mongko iku setengah saking wong-wong man utawi wong yaro kang berpendapat ya man ningali ya man as-sa'adata ing kebahagiaan fit tabassuti fil makal ing dalem bermewah-mewah fil ma'akili ing dalem panganan-pakanan wal masyrabi lan omben-omben. Wah nek mangan segala macam ono pitik ono kambing ono ndok ono terong ono wah iku top bahagiane ya Allah. Urip kok bahagiane ngene ngono. Apa ngono? Ono kabeh. Mben-mbenane mulai teh pahit, teh manis, es teh. Hah? Sirup limun, legen. Ya ono kabeh ya. Masane bahagia. Awil lahwi utawa lelahan, awil malbas utawa berpakaian, autam diatil wakti fil manaze utawa ngentekno wektu fil manazi ing dalam tempat-tempat rekreasi, wal malahi lan panggonan-panggonan seneng-seneng. Wah iku wenenge ra karuan bahagia tenan iku. Tapi wa minhum lan iku setengah saking nas man yaraha wong sing ningali ing saada pi kasbil mal. Ono sing gak seneng dik nene mangan-mangan gak seneng, ngombe-ngombe barang apa rekreasi tempat-tempat wisata gak seneng. Dik senengane apa? Pi kasbil mal golek dhuwit. Wah, nek nggone ndi pasar bahagiane spor ya Allah. Dinyang wong terus dene gak oleh akhire oleh terus dinampani duit, wah itu top seneng. Untuk ane duit dipangan apa ora ora urusan, pokoke senenge golek duwite iku. Fi kasbil mal wa habsi fi sanatiki lan nyimpen mal fi sanatiku entuk duit akeh terus diajai ning ngene peti diitungi sing 5000 kabeh dadekno siji sing 10000 ditumpuk 10000 sing 50000 dadekno 50000 sing 100000 dadekno 100000 delok-delok sing receh-receh kumpulno dhewe ning ngene toto-toto bahagiane ra karuan. Ya ora ditukokno apa-apa ya ngono tok iku wae di. Suwenenge ora karuan. Ora elok bahagiane. Lah ora entuk mbok paito selerane ngono kok. Wa minhum lan iku setengah saking nas may ya'udwa wong sing milang ing bahagia fil mutalaah wal majalis. Wah iki kaya kowe. Eh? Wong sing bahagia iku nek mutalaah wal mudara maca kitab, mudara sandres ngene iki wis bahagiane lho. Kaya kowe ya. Wal ghausilan menyilam nyelem nyilem ala duraril ulum ing atase mutiara-mutiara ngilmu. Mutala'ah kitab jadi bahagia iso ngerti cara berpikirnya Imam Syafi'i, berpikirnya Imam Ghazali. Wah, orang-orang jempol-jempol ngerti kabeh gitu. Weneng ana sing bahagia banget nganti wis ora eling mangan barang kadang-kadang nek semua itu. Wal bahsi lan membahas an mukawanatil adab saking maknunatil adab saking kandungan-kandungane budaya-budaya. Ana sing ngono kuwi. Wa minhum lan iku setengah saking manusa manutai wong yahsabu sing mengira yaman annaha setuhune saadah iku fit takhalli an hadzal alamil fani. Ora sing ngono kuwi. Sing jenenge bahagia iku fit takhalli ing dalem takhalli, melepaskan diri an hadzal alamil fani saking iki ngalam sing fana iki. Wa zuhdilan zuhud bima tahwihi hadzal basita sing ngandung ing ma apa hadzal basita di iki gelaran sing jenenge donya min mata iha saking keenakane hadzal basita. Ono sing seneng mewah-mewah niku bahagia, ono sing kebalikane. Orang merasa bahagia kalau meninggalkan semua alam dunia yang fana ini. Sudah tinggalkan semua sing dilingi mak Gusti Allah tok. Bendina mak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu bahagia sekali. So gak kelingan sambel terong gak kelingan wes kabeh. Itu baru bahagia. Ono sing ngono kuwi. Wa minhum iku setengah saking manusa ana utawi man wong yaroha kang ningali ya manha ing saadah fit tasalluti ing dalem menguasai wal atharatilan menang-menangan. Iku ana iku bangsa tiran itu golek kekuasaan nek ben iso nguasani wong akeh, ben iso menekan-nekan orang banyak. Oh iku ana bahagia. Wis ngantek saking kepingine bahagia seperti itu gelem bayari kowe. Pokoke gelem milih ndekne. Ngono iki terus berkuasa. Berkuasa kan iso saenake dhewe. Masalah. Bahagia dene. Iso songongkon wong. Iso ndadekno wong loro kabeh sumenenge karoan. Wa minhu iku setengah saking nas manutai wong yaroha kang ningali ya manha ing saadah fi ghairi dzalika ing dalem liyane mengkono kabeh minal manazi saking pira-pira kecenderungan wal masyaribila ya kecenderungan manazi ewek masyarib ku padha maknane. Jadi kamu bisa mbok tambahi dhewe ku apa? Ada orang yang bahagia karena begini-begini, karena begini-begini. Karena semuanya tergantung seleranya orang, selerane orang. Ono sing wong iku duwe apa? Duwe kebahagiaan iku numpak sepeda motor. Bareng-bareng kancane ngono iku. Wah, pemenek nek terus dinguik-nguiki mbek polisi ngono. Wah, rumangsane urip dhewe ngene. Mangsane dalane dhewe ngono. Ono nek sing seneng numpak tapi numpak sepeda motor yang gawean dhewe ngono sing ditetel-teteli dhewe ngono. Vespa campur Honda ngono kae. Iku ya jembok paito, wae seneng iku bahagia rumangsane bahagia ngono iku. Ngono iku kulo barko kulon balik neh ngetan tekan ngetan ngulon neh kowe ya rada bingung deloke tapi wong ini bahagia piye ana sing bahagiane iku bal-balan iku bal siji ning royoan wong lolikur kowe ya ngarani wong bento tapi wong sono kono seneng apa piye nah. Ora bagian, bagian delok bal-balan bareng-bareng. Senenge nobar, nonton bareng. Ngono di lampu gak anu, gak turu sik turu. Ya ini kok turu kok wong ana nobar. Ndelok apa? Ndelok wong 22 waya-wayaan bal siji. Aneh-aneh pomong ya. Selerane wong pancen macam-macam. Ana sing senengane iku banta-bantan. Wis sithik seminar, diskusi ngono. Wes pokoke nek ana diskusi rumangsa urip rene dina. Kesepian nek gak ana diskusi. Gak ana banta-bantane. Ana sing bahagiane iku maca status Facebook. Terus iso ngomentari ngomentari terus di-like karo wong-wong weh seneng ya bahagia sekali akeh sing nge-like sing tua-tua gak ngerti nge-like apa-apa wasaidu man nadhara utahe wong sing bahagia iku man wong nadhara kang ningali bi'ainil akli kelawan mata akal ono wasaidu ta wong sing bahagia iku man nadzar bi ainil aqli dengan pandangan akal wahtata li nafsi khutatan menggaris kan di nafsi kanggo awak dhewe ne man khutatan wasatan ing garis tengah-tengah yaslukuha sing ngambah sapa man ha ing khutta iki nek cara Syekh Mustofa Gulaini dhewe selerane iki wong sing bahagia kuwi yang melihat sesuatu dengan pikiran yang jernih dengan mata hati yang menggariskan bahwa apa-apa yang akan dilakukan adalah yang tengah-tengah fal i'tidal fil amri da'iyatus sa'adah fihi. Iku bulan baleni itidal, beliau mempunyai pendapat bahwa itidal itu kunci kebahagiaan. Fal itidalu mengkautai sedengan tengah-tengah fil amri dalam perkara iku da'iyatun ngajak as-sa'adata ing kebahagiaan fihi ing dalam amr. Ya. Menurut beliau at-tawassutu fil makal utawi sedengan tengah-tengah fil makal ing dalem mangan wal masabilan omben-omben sababun iku dadi sebab li hifdzis sihhati kanggo ngreksa njaga kesehatan minal amradi sanging pira-pira penyakit wal akhlatil fasidati lan campur aduke perkara sing iso ngrusak awak. Tapi nek mbok umbal berlebih-lebihan mangan gak mbok kira-kira ngombe gak kira-kira kok kesehatanmu terganggu. Wong gak sehat bagaimana mau bahagia? Tapi nek kowe tawasut sedengan makan sedang-sedang saja, ora umpa-umpaan, pepeh seneng. Duren terus duren 20 mbok entekno dhewe ngono. Engko terus ketemu lara. Ono berarti harus tengah-tengah. Seneng gule kambing wah terus mbok antem kromo kabeh ta. Kowe kena kolesterol. Wal itidalu tawi sedengan. Pokoke sedengan lah, mangan, ngombe segala macam sedengan ae. Wal iqtidalu tawi tengah-tengah sedengan fitanazzuhi ing dalem rekreasi walahwi lan dolanan iku da'iyatu sururin iku sing ngajak gembirane jiwa wanasatil jismilan terengginase awak. Orang itu perlu gak kowe gak tahu rekreasi, gak tahu apa olahraga barang ngono ya ngelukur awak rekreasi sekali-sekali olahraga main bola senajan apaan kayak lucu ya bal-balan kuwi tapi kan nyehat noning awak tapi ya sedeng-sedeng ae aja kok bal-balan mulai isuk ngantek surup ya gitu gitu nah. Wafi tarkiha yang dalam tinggal tanazzuh lan lahwu fitarkihima ya fitarkihima yang dalam tinggal tanazzuh wal lahwu tidak pernah melancar, tidak pernah piknik, tidak pernah rekreasi, tidak pernah olahraga ingkibaduha utawi ingkibate nyengkerute jiwa. Jadi jiwa itu terus jadi sumpek ingkibat itu ingkibat ya belajar ya bekerja ya apa tapi harus ada selingannya lah sekali-sekali ada rekreasi apa gue kerja terus belajar terus itu jenuh terus sumpek wafi ziyadati tapi naik berlebihan wafi ziyadati yang dalam tambah-tambah minhuma saking tanazulan lahu mau ya takwiduha utak ngono iku jenenge biasakno nafsu biasakno awak al kasalaing malas wal humulalan merosot wal maila lan cenderung ilal mafasidi maring gawe kerusakan-kerusakan wal iktisadu tai sedengan fikas bil mali yang dalam golek bondo wabadlihi lan meweweh bondo iku yahdi nutuhake ya iktisad ila wujuhil khairi ing dalem segi-segi kebaikan fi aspek-aspek kebaikan fi maksabihi ing dalem gaweane golek ya mal dadi golek bandane ya sedang-sedang saja, ora usah sikil tinggal sirah-sirah tinggal sikil, kaya lumrahe wong ngono ae, nasarupna bondone juga sedang-sedang saja. Wa tarki syarah lan tinggal murka fi jam'ihi ing dalem ngumpulake mal. Bondo sak pasar membok kumpulno dhewe ning omahmu. Min khilihi wa khairi khilihi, saking murkane nanti gak peduli. Min khili saking halale mal, wa ghairi khililan liyane halale mal. Wala wis nganggo syarah itu nek murka ngono iku serakah ngono kuwi ora peduli halal haram. Itu jenenge berlebih-lebihan. Wa yursiduhu ila turukil infakil qawima. Wa yursiduhu lan nuduhake bimbing ya iktisad. Bu ing wong ila turukil infak maring dalan nginfakake alqawimati sing jejeg. Palayaku numangka ora ana sapa wong ora ana iku bakhilan bakhil ya ora, wala musrifan lan ora berweh ya ora. Bal ya isu balik urip sapa wong aisata saadati kelawan kehidupan sing berbahagia, warofahatilan sejahtera. Wal qasdu ta'i tengah-tengah fil ukufi ing dalam jungkung alat darsi ing atasi penderesan. Wal mutola'ati lan mutola'ah iku yad'u ngajak ya qasdu ila tarwihil nafsi maring ngepenakno jiwa. Wayat rudulan ngusir ya qasdu anha saking nafas al malala ing bosen, wasamaati wasaamatilan ya bosen malal mek saamah padha wae. Dadi kowe deres barang ngono ya sedengan, aja kok deres terus subuh deres engko terus nantek duhur sembahyang silok deres nenggo asar balasan deres memang. Oh, kowe bali terus bosen deres. Wong kowe ora ngono ae bosen deres. Itu kalau sedengan itu terusir itu. Wal ahdu bi khadzai dunya waddin lan ngalap bi khadzai dunya waddin lan bagiane dunya lan agama. Wa tamasuk lan cekelan bima kelawan barang yurabi sing ngitik-itik ya ma'al jisma sing mendidik al jisma ing jasad. Wa yun imuhu lan ngepenakno ya ma'ing jisim. Wa yuhadzibu lan didik al akla ing akal. Wa yukawimuhu lan jejekake. Iki isih rujuke isih ning kostu ya. Iki digenti alinea barang mestine terus sing marakno iso tamasuk bima yurabil jismi wa yuhadzibul akal itu ya al kostu wa yukawimuhu lan jejekake ya kostu hu ing akal. Wa sababun lan dadi sebab linaili sa'adata ini kanggo mekoleh kebahagiaan loro fil hayata ini ing dalam kehidupan loro dunya akhirat. Di tengah-tengah itu sangat banyak gunanya untuk kebahagiaan kita. Nek ning gone penderesan sedengan iku ora bosen. Awakmu tetap nyaman. Nek kowe bosen terus leren deres. Di dalam apa namanya sedengan iku juga bisa mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Nek kebangetan untuk menggolek dunia akhirat koter. Itu. Jadi dua-duanya ini alkos itu tengah-tengah itu penting. Kowe ngopeni awakmu ambekan pikiranmu, mbek atimu wis dengan gue nek gue kenemenen ngopeni awakmu, wah awakmu buwentot kaya olahragawan binarawan niko, tapi kene gak mbok upayani akalmu. Oh wau lo, wedi dhuwur gagah wau lo. Oh ngomong. Wa hamlum nafsi ala tarafu anis saghal wan tanazzu anil kibriya wal ibaul mahmud. Wa hamlun nafsi utawi nggawa jiwa awak-awakan iki ala tarafu ing atase tarafu mengangkat anis sogor saking perkara-perkara cilik-cilik wa tanazzuh lan bebersih anil kibriya saking gumedhe. Jadi kamu tidak mau berbuat sing remeh-temeh, perbuatane orang-orang kerdil itu tidak mau. Tapi kamu juga tidak mau sombong, gumedhe tidak mau, tapi kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatannya orang-orang hina ya tidak mau. Wa utawi hamlun nafsi seperti itu, iku al-iba'ul mahmud, iku jenenge harga diri yang terpuji. Wa huwa utawi hamlun nafsi ala tarafuk wa tanazzuh anil kibriya iku syarafun kehormatan li nafsi kanggo awa-awaan azimun sing agung. Gue jenengi harga diri itu gitu-itu, bukan sombong, tapi aku tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan remeh-temeh yang kecil-kecil gitu-itu, gak mau saya yang hina-hina, gak mau. Sombong? Enggak, sombong tidak. Itu namanya jadi. Itu yang jiwanya terhormat. Li'annahu yarba' bin nafsi antastakin. Li'annahu krona setuhune al-iba'ul mahmud. Iku yarba' menolak bin nafsi kelawan awak dewe antastakin alidda'in. Ento anteng lidhaimi marang dhaim. Dhaim itu berbuat lalim, menang-menangan. Wayak simuha lan jogo ngrekso ya iba ha ing nafs antakmida lihtikorin nas. Yento sengaja ya nafs lihtikorin nas kanggo menghina orang. Orang yang punya harga diri dia tidak mau menghina orang lain, karena menghina orang lain itu perbuatan remeh-temeh, itu perbuatan sokor. Autamila ila tadlilihim, apa meneh cenderung autamila utawa cenderung ya nafas ila tadliliha maling merendahkan nas. Autajnahar istiqsar utawa condong ya nafas li istiqsar kanggu monopoli bil marofiki kelawan piro-piro kemaslahatan wal manafi' lan kemanfaatan umum. Jadi, kalau orang itu mempunyai iba harga diri tidak mau dia monopoli ki irigasi kanggu banyak sawah terus dibendung kanggu sawah di wetok. Ini manafik-manafik untuk orang banyak. Itu yang menjaga supaya tidak demikian adalah ibak tadi, al-mahmud. Tengah-tengah antaranya tidak mau berbuat rendah dan tidak takabur. Kadang-kadang orang mengira bahwa harga diri itu, gengsi itu, kalau kita itu sombong, enggak, sombong tidak. Tapi berbuat rendah juga tidak mau. Di tengah-tengahnya. Wa fima taqaddama min majmu'i hadhi tawassutat. Lan iku ing dalem barang taqaddama kang wis dhisik ya ma. Bayane min majmu'i hadhi tawassutat nyatane kumpulane iki tengah-tengah sing terus diberitakan ini tadi wa ghairu lan liyane hadhi tawassutat makisen sing dikiasake alaiha ing atase hadhi tawassutat sa'adatun utawi kebahagiaan lil mutakhalliqi tumrape wong sing berakhlak biha kelawan majmu'u hadhi tawassutat taj'alu sing dadekake ya majmu'u hadhi tawassutat khayatau ing kehidupane al mutakhalliq biha fi hana'atin ing dalem kepenak wa aisatan lan kehidupan fi raghadin ing dalem sejahtera. Paman aroda mongko sapaning wong aroda kang arepake ya men ayakuna yen to ana ya men ana iku saidan bahagia fi nafsi ing dalem awak dhewe ne man wa ahli lan keluargane man wa malihi lan bandane man wa waladi lan anake man wa kulli amalin lan saben-saben amal min akmali saking amal-amal iman fa'alaihi mongko wajib ing atase iman ayata talaba utawi yen tong golek iya iman as-sa'adata ing kebahagiaan fi qasdis sabili ing dalem tengah-tengahe halan apa saja gak kepengin kowe bahagia di manapun saja cari tengah-tengah saja sing sedengan aja. Wal yaj'al dalil ila zalikat din wal yaj'alan supaya ndadekake ya man dalilahu ing petunjuke pandune man ila zalika maring mengkono-mengkono qasdis sabil ndadekno adina ing agama wal aqlan akal pikiran wal wijdan lan hati nurani fahunna mongko utawi agama akal hati nurani iku khairu dalilin sak bagus-baguse petunjuk sak bagus-baguse guide ya. Jadi niki setengah-tengah apa gak iki qasdus sabil apa enggak aku nek mangan semene iki kaken apa kesidhen apa tengah-tengah sing mbok go patokan iku agama akal ambean hati nurani nek agama mangan iku ngenteni nek lesu leren sak durunge wareg oh iku nek buat nek iku mangan sing ngono iku jenenge mangan sedengan mangan ketika lapar leren mangan ketika belum wareg aja ngenteni kemlekaren leren kemlekaren wis gak iso ngadeg lagi leren niku mangan apa nyambut gawe kok barbar ya. Ini tiga untuk pedoman kamu itu agama, akal, ambean hati nurani. Inna tariqa sa'adati setuhune dalan kebahagiaan ayuhan nasrul karim wahai generasi muda yang mulia amamaka iku ana ngarepmu fatlubha mongko golek sira ha ing tariqa sa'adah fil ilmi ing dalem ilmu wal amali lan amal wal amali sholihi lan amal saleh wal akhlaqil fadilati lan pekerti sing utama wakun lan ana sira fi kulli amrika ing dalem setiap perkaramu ana iku wasaton tengah-tengah takun mongko ana sira ana iku saidan bahagia nek pengen bahagia iku kuncine tawassut iku mon berarti dikatakan kita itu memang umatan wasaton yang di tengah-tengah. Al-qiyamu bil wajib jumenengi bil wajib kelawan kewajiban. Setiap orang punya kewajiban, anak punya kewajiban terhadap orang tua punya kewajiban kepada anak, guru punya kewajiban terhadap murid, murid punya kewajiban terhadap guru, sak terus. Lau koman nas, lamun jumenengi sapa annasu manusa bima kelawan barang wajib bakang wajib ya malehi mengatasi nas lakanu yakti ono ya nas wahum fil ardi wahum khaliutain nas fil ardi ing dalam bumi ono iku fi jannatil khulgi kaya-kaya ing dalam swarga khuld swarga sing abadi isih ning dunya tapi rasa surga. Iku nek wong gelem melaksanakan kewajibannya sendiri-sendiri. Alal mar'i wajib ing atase wong utawi ayarifa yen to ngenal ya mar'u badi adibatin ing dalam kawitane sing duweni kawitan. Yang pertama-tama sekali harus diketahui ma ing barang wajib kang wajib alai ing atase mar'i ma'rifatan sahihatan kelawan pengetahuan yang benar summa alaihi mongko keri-keri wajib ing atase mar'i ayyakuma yen to jumenengi ya mar'ubi kelawan ma wajib alaihi haqqal qiyami kelawan sak teman-temane jumenengi. Pertama-tama orang itu harus tahu kewajibannya. Apa yang wajib? Yang kedua, dia laksanakan kewajibannya itu dengan penuh tanggung jawab. Ma'rifatul wajibi syai'un azim. Utawi mengetahui kewajiban iku syai'un azim, sesuatu yang agung. Wal qiyamu ta'in jumenengi biya kelawan wajib iku amrun a'zam perkara sing luwih gedhe meneh. Kamu mengetahui apa yang wajib bagimu itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa kalau kamu melaksanakan kewajibanmu. In kana hunaka katsirun minan nas la ya'riful wajib. Amun ana hunaka ning kono sapa kathirun wong akeh minan nasi saking manusa layak alifu sing ora ngerti ya kathirun al wajib ing kewajiban fa inna aksarahu mongko akeh-akeh manusa iku ya'rifuhu ngerti ya aksaruhum hu ing wajib tapi walayar alahu ahdan angin tetapi ini walayar orang reksa lan jaga iyo aksaruhum lahu marang wajib ahdan ing perjanjian. Kalau banyak orang yang tidak tahu kewajibannya apa, lebih banyak lagi orang yang tahu kewajibannya tapi tidak menjaga. Dia harus melaksanakan kewajibannya itu atau tidak. Wa malamatu man ya'riful haqq fa yakhidu anhu utawi pemaidunan maidu wong pemaidunan wong ya'rifu sing ngerti ya man al haqq ing kebenaran ing hak kebenaran fa yakhidu mongko mlempeng sapa man anhu saking hak iku asad duluwe nemen min malamati man timbangane dipaidune wong yakhidu sing nyeleweng ya man anhu saking hak li annahu yajhaluhu karena setuhune man iku yajhaluhu ora ngerti ya man hu ing hak ya iku ana wong ngerti kewajibane tapi ora melaksanakan kewajibannya itu lebih buruk daripada orang yang memang tidak tahu kewajibannya. Wong sing ngerti kebenaran tapi tidak melalui jadi nyeleweng itu lebih dipaitu timbangane orang yang nyeleweng karena tidak tahu. Kalau begitu itu tidak benar. Ajibtu mimba dinas, aku gawok gumun aku mimba dinas. Sange sebagian menuso kaifa yuridu min ghairihi. Kepriye yuridu ngarepake ya ba'dun nas min ghairihi saking liyane ba'dun nas ngarepake ayyakuma yen to jumenengi ya ghairuhu iki bima kelawan barang wajib kang wajib alaihi ingatase ghairihi nahwahu tertuju ninggone ba'dunas sumahwa monggo kari-kari huwa utai ba'dunas iku yuhmilu nglirwakake ya ba'dunas asaddal ihmal kelawan banget-banget yang lewake ma ing barang wajib orang wajib ya ma alaihi ing atase ba'dunas nahwa ghairihi tumuju liyane ba'dunas. Itu mengherankan sekali, ada orang yang inginnya itu orang lain melakukan kewajibannya terhadap dia, tapi dia sendiri tidak pernah memperhatikan kewajibannya terhadap orang lain. Jadi karepe orang lain kongkon netepi kewajibannya terhadap dia, dia sendiri ra ngopeni kewajiban dia terhadap orang itu. Man sa'u ihmalil wajib ahadu syai'ain. Sumber nglirwakake kewajiban iku ahadu syai'ain iku salah sijine perkara loro. Nomor siji al-asarah, menang-menangan. Nomor loro wadok, wadok fil iradah lan lemahnya kemauan. Ini yang menyebabkan orang tidak memperhatikan kewajibannya. Fal asaroh tu monggo te asaroh nang menangan iku tak tatfa'uhu. Nang menangan monopoli barang itu menang-menangan. Fal asara tu tai asara iku tadfa'uhu kundorong yu asara hu ing wong ilah tikari ghairihi wal istibdad bil marafiki ihtikar dadi karepe ku wong liya ora entuk sing entuk dikne tok. Wal istibdad menguasai monopoli bil marafiki kelawan pira-pira kepentingan umum dunahu sak liyane ghairihi dadi mung ndekne tok liyane gak oleh payak tulu bidzalikal wajib alaihi nahwal afrad iya payak tulu Ayat tulu bidzalika mau kemateni bidzalika sebab mengkono-mengkono asarah mau al wajiba ing kewajiban alaihi ing atase wong mau nahwal afrad terhadap individu-individu wal jamaati lan kelompok-kelompok minal qiyami saking jumenengi bi khidmatiha kelawan ngeladeni melayani aflat dan jamaat wasai waro amanafiha lantu mandang berusaha ono ing burine kemanfaatan kemanfaatane aflat wal jamaat kama tahdumuhu watas ali manfaatihi kaya dene ngeladeni yo aflat jamaat hu ing wong mau watas alan tumandang iya ja afrad lan jamaat limanfaati kanggo kemanfaatane wong mau mergo dekne duwe watek menang-menangan monopoli karepe pokoke wong-wong ngongkon merhatekno kepentingane dekne tapi dekne ora memperhatikan kepentingannya orang-orang banyak iku dhek pokoke dienggo dekne dhewe ae. Iku asarah yang pertama tadi, iku sing menyebabkan dia tidak melaksanakan kewajiban karena dia mempunyai watek kepengen enak sendiri. Mula apa aku netepi kewajibanku ning orang lain itu. Wadhful iradah sing nomor loro. Wadhful iradah utawi lemahnya kemauan iku yahulu ngalang-alangi. Iyo dhaful irada bainahu antarane wong ba'dunas ya kenek wong Wa baina ayyakum lan antaraning enten jumenengi ya wong bima kelawan barang wajib kang wajib ya malih ing atase wong. Karena tidak punya kemauan yang kuat. Aku kon nglaksanakno kewajiban rasa-rasen. Fa in khatar lahu ayyamal lamun ana klentek fa in khatar lamun klentek lahu keduwe wong apa ayak malah yen to bekerja ya wong halat ngalang-alangi apa tarbiyatuhu pendidikane wong alfasidah tukang rusak dunal qiyami bil wajib ora nek jumenengi bil wajibi kelawan kewajibane tidak didukung oleh pendidikannya. Jadi akhirnya ya orang melaksanakan kewajiban. Al-qiyamu bil wajib minal manafi'il mustarak fiha. Utawi jumenengi kewajiban bil wajib iklan kewajiban iku minal manafi'i termasuk piro-piro kepentingan-kepentingan al-mustarak fiha sing disekutoni fiha ing dalem manafik. Artine kepentingan bersama. Jumenengi kewajiban itu untuk kepentingan bersama. Alati yaudu nafsuha nafuha. Kang bali apa nafuha kemanfaatane manafe alal qaimi biha ing atase wong sing jumenengi biha kelawan manafe kama yaudu ala ghairi. Kaya dini bali ya manafi ala ghairi ing atase liyane al-qaim. Jadi orang melaksanakan kewajiban itu manfaatnya tidak hanya untuk dia, untuk orang lain juga orang dia. Li'annaka iki alasane, li'annaka krana sedune sira in amilta lamun ngamal sira, bekerja sira ma ing barang wajib kang wajib ya ma'alaika ing atase sira nahwa imriin terhadap seseorang minan nasi saking manusa fa innahu mengkostune imriin minan nas iku yabdulu mencurahkan ya imriin juhdahu ing segala kekuatannya tenagane imriin liukabilaka kanggo membalas ya imriin ka ing sira bimisli amalika lawan sepadane amaliro wayakumulan jumenengi iya imriin bima lawan barang wajib kang wajib iya ma'alai ngatasi imriin nahwaka terhadap siro. Kalau kamu bertanggung jawab melakukan kewajibanmu terhadap orang, siapalah orang itu, misalnya bapakmu, maka bapakmu juga akan melaksanakan kewajiban terhadapmu. Dia akan membalas kebaikanmu dengan kebaikan juga. Makanya itu manfaat tidak hanya untuk al-qa'im bil wajib, tapi juga untuk semuanya. Wa ingkum ta bil wajib nahwal ummah. Lamun jumenengi sira bil wajib kelawan kewajiban nahwal ummati terhadap umat. Kamu melaksanakan kewajibanmu terhadap masyarakat. Wa da'au talan ngajak sira ghaira ka ing liya ira lil qiyami bi kanggo jumenengi bi kelawan wajib nahwa terhadap umat suidat nyangka bisa dibahagiakno ya umat wa kanat lan ana apa sa'adatuha kebahagiaane umat iku sa'adatu afrodiha kebahagiaane perorangan-perorangane umat individu-individune umat alladzina anta kang anta utai sira iku wahidun salah satu minhum saking afrod ya. Jadi kalau kamu itu melaksanakan kewajibanmu terhadap umat, kamu itu termasuk bagian dari umat. Kalau umat bahagia, maka kamu juga ikut bahagia gitu loh. Jadi berpikir secara apa namanya luas, pikir luas. Orang mau mikir awak dhewe gitu. Kum bil wajib. Jumenengono sira bil wajibi kelawan kewajiban nahwa walidaika. Marang wong tuwa loro ira. kamu punya kewajiban apa terhadap orang tua dua kamu? Laksanakan itu. Mongko yakumu, yakuma, mongko jumenengi ya walidaika bil wajibi kelawan kewajiban nahwaka terhadap siro. Karena kamu melaksanakan kewajibanmu terhadap orang tuamu juga akan melaksanakan kewajibannya terhadap kamu. Wa bidzalika lan kelawan mengkono mau tanalu mekoleh sira maing barang tataman nahu sing mencita-citakan sira ing ma bayane minas sa'adati nyatane kebahagiaan. Wa qum lan jumenengono sira bil wajibi kelawan kewajiban nahwa asatidzatika terhadap guru-gurumu bi antakuna lawan gambare piye memenuhi kewajiban terhadap guru-guru bi antakuna kelawan yen to ana sira ana iku mutakhallikan berpekerti bil akhlaqil fadilati kelawan pekerti sing utama sing bagus mukiban terjungkung alat darsi ngatasi penderesan sergep badilan termencurahkan al-juhda ing tenaga fi ifa'il wajibat ing dalem nuhoni kewajiban-kewajiban al-madrasiyati sing bangsa madrasah takun mongko ana sira ana iku ahabba ilaihim disenengi ilaihim marang asatidzatika min auladihim tinimbangane anak-anake asatidzah dhewe. Wakum bil wajibi lan jumenengono sira bil wajibi kelan kewajiban nahwa astiqoika terhadap kanca-kanca ira piye gambare netepi kewajiban terhadap kawan-kawan bi antakuna kelawan yen to ana sira lahum marang astiqoika ana iku aunan bantu fid dharra ing dalam kesulitan wa anisan fisarra lan gutui fisarro yang dalam kegembiraan-kegembiraan. Nah, nek ini duwe kesulitan buat ewangi, nek ini gembira kue melok-melok guyu, melok gutui lah. Iya kan? Wah, kapan anone syukurane ngono. Wa antamuta lan yento wani mati sira limautihim krana matine astika. Wa tahyalan urip li hayatihim kanggo uripe astika. Hah? Pokoke sinara wedi. Wa anta khudza bi aidihim in atharu. Lan ento nyandak sira bi aidihim kelawan tangan-tangane astika ika in atharu lamun kepleset astika pleset tanting aja kok malah mbok jengkokno sisan. Eh, ini keliru barang ya dikandani. Nah ya. Wa tusaidahum lan bantu astiqoika in amlaku lamun membutuhkan ya astiqoika. Yakunu mongko onos. Sopo astiko uka laka marang siro ono iku awanan pembantu-pembantu fisada idi yang dalam kesulitan-kesulitanmu wa adodan lan jadi pembantu-pembantu lengan binawaziri yang dalam piro-piro poncoboyo wakum lan jumenengau siro bil wajib iklan kewajiban nahwa ahlika terhadap keluargamu bi antua sia fuqara ahum lawan ento menghibur sira fuqara ahum ben pikir-pikire ahlaka wa tatfa'alan nolak sira al hajat ing hajat an mahawijihim an mahawijihim saking wong-wong sing butuh kene ahlika orang-orang yang membutuhkan siapa kamu tolong hajatnya kamu tutup. Yafdu ka bi arwahim mongko gelem berkorban musi yo ahluka kaing sira bi arwahihim kelawan nyawa-nyawane ahluka wa yabdzul lan gelem mencurahkan yo ahluka maing barang azza kang angel wahana lan sing gampang lirof isak nika kanggo ngangkat perkara ira wa ila iman zilatika lan ngluhurake kedudukan ira Wakum lan jumenengo sira bil wajibi kelawan jumenengono sira bil wajibi kelawan kewajiban nahwa auladika terhadap anak-anak ira bi anturabiyahum lawan yen ton didik sira ing auladika tarbiyatan hasanatan kelawan pendidikan sing bagus wa tukhalliquhum bil akhlaqil lati taj'aluhum fi darajatir rijal lan didiknya didiklah pekerti mereka itu auladika bil akhlaqil lati taj'alu kelawan pekerti-pekerti allati taj'aluhum kang dadekake ya lati akhlaq hum ing auladika fi darajatir rijal ing dalam derajat-derajate tokoh-tokoh yakumu mongko jumenengi nek kowe gelem ngono yakumu mongko jumenengi ya auladika biwajibika kelawan wajibaniro wayar faulan ngangkat ya auladika min makomika saking makomiro wayakunu laka khodaman lan ono ya auladika laka kedui siro no iku khodaman dadi pelayan-pelayan visai khukotika yang dalam masa tua iro yau malata jidu ono yang dinane orang nemu siro maning uang yahdumuka sing ladeni ya man kaing sira siwa bidaikal muhadzib muhadzabin kejaba anak-anak ira sing terdidik alladzina kumta kang ana sira kang jumenengi sira biwajibihim kawan wajibe alladzina fi zamani nas'atihim ing dalem zaman pemudane remajane aladina ya, nek kowe nalika duwe anak iku kamu melaksanakan kewajibanmu terhadap anak-anakmu, kamu didik dengan baik, kamu sekolah dengan baik, nanti kamu ketika tua gak ono kancamu sing ngancani kowe, anak-anakmu akan datang untuk berbakti kepadamu karena jasamu ketika mereka masih muda itu. Wakum bil wajibi nahwa zaujika. Iku sing durung dibujuk ya dicatet ae sik. Wakum lan jumeneng ana sira bil wajibi kelan kewajiban nahwa zaujika terhadap bojomu. Piye carane melaksanakan kewajiban terhadap bojo iku? Bi antu amilaha kelawan yen to muamalahi mempergauli sira ha ing zaujika kama amarat kasyariah kaya dini merintahake ing siropu asyariatu syariat yaitu muasarah bil ma'ruf bil inas wal basasa. Inas itu gutu agati inas itu wenek nek ambek bojomu, bojomu seneng ngono lho inane. Rumangsa piye ngono, iku inas. Nek gak ana kowe terus kesepian. Jadi inas itu kosok wong sulit kesepian. Wahsyah itu kesepian, ah jujune ana sampean mas, seneng aku inas. Ada rasa apa ngono iku inas itu? Rasa ayem bil inasi kan mengayem-ayem wal bahasa satilan bahasa itu berseri-serinya wajah sumeh bahasa Jawane sumeh wal lini lan alus embek bojo itu sing menyenangkan sing ngayemake sing sumeh sing alus di bojo dilamar-lamar dhewe. Dilamar-lamar dhewe bareng dadi bojone diprenguti ae. Temu diprenguti. Ora tau mas 11. Ora alus ra apa kasare ra karuan. Nutup lawange dijeblesno duel. Kaget terus. Bojone kok kaget sesuai terus watuk-watuk prol metu getahe. sing alus, sing wedok mbek sing lanang ya sing alus, sing lanang mbek sing wedok ya alus, ngono ya. Niku kewajiban suami karo istri sama dengan kewajiban istri kepada suami juga gitu. Sing sumeh. Wa anta tiha bima tahtaju ilai lan yento menehake sira hak ing zaujika bima kelan barang tahtaju kang butuhake sapa zaujuka ilai marang ma nek bojomu kepengin gelang sing koyok rantai sepur ya tukokno ngono dene tukokno nek ora usah nek pancen masange ya imitasi lan ngono kae. Iki asli dek, asli tapi aja kena banyu ya. Apa yang dibutuhno aku kok kepengin anu mas iku lho. Tas sing koyo ning gone TV ku lho. Hermes apa-apa iki. Hermes. Kuwi regane, mbok kabare 15 juta ngono lho. Iki lho tas kok sekae daripada. Jalukan aneh-aneh kowe iku mbok nggo adah apa? Ana tas regane semono iku mbok nggo adah apa? Kowe gak ndek apa-apa ya mosok kon. Mosok tas Hermes mbok nggo adah terasi ya. Ya meneh ana apa yang dibutuhkan tapi bila israfin wala takdir. Aja berlebih-lebihan wala takdir, aja ngantek. Kesidian takdir itu pepeko itu kesidian jaluk tas ojo Hermes tapi ya ojo tas kresek mbak tukokno itu takdir itu tas kresek israf itu Hermes berarti tengah-tengah lah ya iki ya iki duitku mau semene duk ya adik duitku mau semene iki piye gak cukup poso piye? Kowe nek gelem poso 3 dina ngkas iki gak apa-apa. Apa ngenteni untuk arisan kok. Untuk arisan untuk kapan ya tahun ngarep. Wa antu hadzib akhlaqaha lan nyenton didik sira akhlaqaha ing pekertine bojo ya. Endi sing perlu dididik lah. Sing lanang apa sing wedok yang perlu didikan. Kene terpelajar, terdidik untuk bojo sing ora terdidik ya kowe kudu sing didik, didik. Warai ngono. Kowe nek duwe karep iku ya kandha to, Dik, aja pengat-pengut ngono. Wong pengat-pengut ngono iku terus aku piye aku iki? Nah aku turu langgar piye jae. Tarik-tarik bojone. Ya kono. Aja ngono adik ngene. Diwarai alak sing bae kandhani. Ya tak critani ya Dik ya. Kowe wis tau krungu critane Kanjeng Nabi karo garwane. Masya Allah Dik, ya Allah. Kuwi ku wah critane. Pokoke kaya akhlake apik. Nek mbok jalno ae ya kowe kowe sing rugi dhewe. Watu alimha lan mulang siroha ing zaujuka ma ing barang wajib kang wajib alaiha ing atase zaujuka. Wis ngerti porong kowe nek apa carane nek sesuci soko M jurung isa ya mas ya tak kandha iki diulang nah sing lanang sing gak ngerti sing mulang ya sing wedok gitu gantenan takun nek kowe gelem ngono lah takun mongko ana apa zaujuka lah kamarang sira iku atwa luweh taat min yaminika timbangane tangan tengen iki lho wong Arab iku nek gelemban iku luwih taat timbangane tangan tengenmu tangan temu gak paling taat dhewe kowe kowe mbok kon muluk sego yo celet ngono ae cepete ra karuan mbok kon nyelentik anu yo nyelentik mbok kon apa-apa mbok kon tak tak tak tak ya tak tak tak tak tangan bojomu iku nek kadung kenek atine karo kowe mergo kowe begitu itu melaksanakan kewajibanmu terhadap dia, dia lebih taat dari tangan. Tangan durung muluk wis diulukno bojomu. Wa taqum bil wajib. Lanjut menengi ya bojomu bil wajib iklan kewajiban alaiha sing wajib ing atase bojomu nahwaka terhadap sira, dia juga akan menjadi pasangan hidup yang mengimbangi kamu. Wa ta'is sarikatan lakalan urip sapa zaujuka sarikatan sebagai pendamping laka kedue sira fisarra ing dalem kegembiraan wadzarra ilan kesulitan kesuk kejembaran kesulitan menjadi ora kok ada uang abang tidak ada uang abang ditendang tapi sarra dan dzarra selalu menjadi kawan hidup. Wakum bil wajibi lanjut menengono sira bil wajibi kelawan wajib nahwa tijarotika terhadap usahamu dagangmu wasinaatika lan gaweanmu wasa iri amma amalika lan sekabiane pekerjaanmu. Sepundi carane menjemenengi kewajiban terhadap dagangan bang bi Allah takuna ghasan lawan yang tau raono siro iku ghasan ghasan iku citro ghasan maksud kowe dagang sarong terus ana saronge sing suwek terus mbok tutupi ngene mbok lempet-lempet mbok tutupi itu ghasan. Sae kok niki mboten nonton sing suwek padahal suwek kabeh enten jero tutupi ghasan. Terus apa jenenge dodol beras mbok campuri krikil niku ghasan iku. Wala qadian lan ora cidra wala murawijan li fasidin ora mayokno li fasidin marang sing rusak wis rusak mbok payok-payokno sae kok niki tesih jreng niki padahal wis rusak. Wala muhabbidan li awarin lan ora ngelem-ngelem marang sing cacat dijamin boten luntur niki. Wala madihan lima ibin lanora muji lima ibin marang sing cacat juga. Nek kue ngono taro mongko ningali siro afidatan nas hati-hatine wong-wong iku ya tahwi cenderung ilaika marang siro seneng atuku ning kono ae lho. Dene kondo nek elek ya kondo elek, nek ulane semene ya kondo semene, ora tau bodoni. Dodol beras ya beras e apik-apik, ora dicampuri apa-apa, ora campuri kikir apa. Ora tau ngelem-ngelem barange nek elek ya muni elek, nek apik muni apik. Wah, seneng terus dorono kabeh. Wayuk bilul kaumu lan madhep apa al kaumu kaum alama ing atase barang ladeka ana ing sandingira bayane min tijaratin nyatane dagangan au sinaatin utawa gawean au amalin utawa kerja wis gaweane wong kok stop pokoke li anastiqata karena setune kepercayaan iku amrun perkara azimun sing gedhe sing agung. Apa meneh ning gone usaha dagang industri gawean apa kowe jahit menjahit apa gawe kursi gawean segala macam sing kepenting adalah kepercayaan. Nek kowe wis dipercaya wah wis meroyi. Mergo sikoh itu amrun azim. Wala yujiduha lan ora iso mujudake ing sikoh kepercayaan apa ilal qiyamu bil wajib kejaba jemenengi bil wajibi kelawan kewajiban. Jembodoni nek pamane dadi penjahit muni sesuk ya sesuk tenan. Somben ya somben tenan nek ora iso ya muni dereng saged. Kula nek seminggu kas saged. Oh nalung jujur. Supaya wong duwe kepercayaan. Engko balik nah ning nggonmu. Wa alal hukumati, lain ning atase pemerintah. Lah iki pemerintah saiki. Midaton kok rakyat terus ae. Wa alal hukumati lan ning atase pemerintah antakuma. Ento jumenengi ya hukumah biwajibiha kelawan wajibe hukumah nahwasab terhadap rakyatnya. Pemerintah ya harus melaksanakan kewajibannya cukup nan apa ndaluk di haknya saja, tapi kewajiban harus dilaksanakan hukumah terhadap rakyatnya. Piye carane pemerintah melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat? Bi antah tari malughatahu. Lawan yento ngurmati ya hukumah lughatahu ing bahasane syab. Bahasane. Wa adabahu lan budayane syab. Lantuk terus budayane dilarang barang wa adatihi lan tradisi-tradisi ini syab wa mumayizatihi lan ciri-ciri khase keistimewaan-keistimewaan syab wa hukukahu lan hak-hake rakyat al-adabiyata sing bangsa adabiyah ya, moral wal-kanuniyah lan bangsa hukum. Nah, harus dianu apa haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum. Wa sa'ira ma huwa haqqun lahu lan sawenehe barang saliyane barang wa kang utahe ma iku haqqun dadi hak lahu kedue syab. Semuanya harus dipenuhi oleh pemerintah. Fa'in fa'alat lamun indaake ya hukumah dalika ing mengkono-mengkono mau inda fa'at mongko semangat apa al ummatu ummat linusrotiha marang bilani hukumah wasati azriha lan tenanan dukung hukumah. Oga acuh tak acuh, gak a priori mergo pemerintahe njogo hak-hake rakyat melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat. Wa aqdamat lan maju ya umat alal qiyami tase njumenengi bima lawan barang wajib kang wajib ya malaiha ing atase umat nahwaha terhadap hukumah. Umat langsung kosok bangsule imbal balik juga akan melaksanakan kewajibannya terhadap pemerintah. Wa qiyamu kulli fariqin utawi anggone jumenengi saben-saben pantan minal hukumati wal ummat saking pemerintah wal ummati lan rakyat jumenengi bima kelawan barang yajib kang wajib alai ing atase kullu fariqin nahwal akhari terhadap yang lain wa utawi kiamu kulifarikin iku as-sa'adatu kebahagiaan. Pemerintah melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat, rakyat melaksanakan kewajibannya terhadap pemerintah, itulah kebahagiaan. Allati mawaro'aha kang ora ana mburine lati sa'adah apa sa'adatun kebahagiaan fi hadzal hayati dalam iki kehidupan ya kebahagiaan ya itu enggak ada lagi. Fa'alaika maka wajib ing atase sira ayuhan nasi wahai generasi muda bil qiyami alaika bil qiyami kelawan jumenengi bil wajib kelawan kewajiban fa innahu mongko utawi al qiyam bil wajib iku ruhul wujud iku merupakan nyawane wujud ini alam ini wasirul umran lan rahasiane kemakmuran waraksul akhlaki lan puncaknya pokoknya pekerti-pekerti amsifin nas min nafsika yunsifuka min anfusihim adila sira insapro sira annasa ing manusa min nafsika sing awak dhewe ira adil itu apa yang wajib bagimu untuk orang lain laksanakan yunsifuka mongko adil ya nas ka ing sira min ampusim saking awak menginsapi dirinya. Kalau kamu menginsapi dirimu terhadap mereka, mereka akan menginsapi diri mereka terhadap kamu. Artinya mereka akan melaksanakan kewajibannya juga terhadap dirimu. Wakum lanjut menengono sira bil wajib iklan kewajiban alaika ing atase awakmu nahwa ghairika tertuju terhadap liyoiro yakum mongkon jumenengi ya ghairuka bil wajib iklan kewajibane alaihi ing atase ghairi.